untukmu hatiku ingin ku bersuara merangkai semua tanya imaji yang terlintas berjalan pada satu tanya yang selalu menggangguku seseorang itukah dirimu kasih cinta hanyalah cinta hidup dan mati untukmu mungkinkah semua tanya kau yang jawab kepada yang tercinta inginnya ku mengeluh semua rasa di diri mencari jawab pasti akankah seseorang yang ku impikan kan hadir raut halus menyelimuti jantungku cinta hanyalah cinta hidup dan mati untukmu mungkinkah semua tanya kau yang jawab itu pula dirimu ku bersumpah akan mencinta menyelimuti jantung.